Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-aqramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَا بَعْدِ Ikhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan ataupun menganugerahkan kenikmatannya, yaitu kembalinya kita ke rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka bermajlis, ya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah, ya, salat, demikian pula talabul ilm. Yang barakallahu fikum, kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, dari segala amalan yang kita niatkan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikan amalan tersebut sebagai amalan saleh, amalan yang diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebagaimana biasa pertemuan kita di kesempatan Kamis malam Jumat, barakallahu fikum, yaitu kita membaca risalah Sittatu Mawadi' minas Sirah, ya, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ya kita sudah berada di peristiwa yang ke-6, peristiwa yang terakhir. Yang dari sini barakallahu fikum asy-syekh ataupun muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, beliau akan mengambil faedah seputar tauhid di dalamnya barakallahu fikum. Nah, baik, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di peristiwa ataupun tempat yang ke-6 ini, ya, beliau menjadikan peristiwa riddah, ya, peristiwa ataupun kisah riddah, kisah kemurtadan yang terjadi di masa sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan mereka murtad, keluar daripada agama Islam? Barakallahu fikum, tentunya telah berlalu penjelasannya, ya, di antaranya ada 3 hal, ya, barakallahu fikum, ya, dan dari 3 hal ini salah satunya, ya, mungkin dianggap remeh, tapi itu adalah penyebab terbesar dia membatal keislamannya ataupun keluar daripada agama Islam. Ya, kalau alasan yang pertama dari kelompok yang pertama, mereka mungkin menganggap Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal, berarti apa? Kembali lagi untuk menyembah berhala. Ini jelas. Ya. Naam, tidak diragukan lagi kemurtadannya. Golongan yang ketiga ataupun kelompok yang ketiga, mereka menganggap bahwasanya apa? Ada nabi lain, ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Musailamah al-Kadzdzab ketika itu. Ini jelas. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada khilaf di sini ataupun tidak ada perselisihan. Jadi kaum muslimin berkaitan tentang murtadnya orang yang kelompok ini. Namun yang kedua barakallahu fikum adalah alasan di mana mereka tidak mau membayar zakat. Ya, tidak lagi mau membayar zakat. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ingat, mereka tidak mendustakan kenabian, tidak. Mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi yang mereka tinggalkan apa? Mereka tidak lagi mau mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Adapun yang lainnya mereka tetap jalankan. Mereka sholat, ya. Mereka puasa. Hanya membayar zakat yang mereka tidak mau tunaikan. Ya. Namun apa? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pengganti daripada Nabi alaihi salatu wasalam, memvonis mereka sebagai ahlu riddah, orang-orang yang keluar daripada agama Islam karena meyakini bahwa syariat zakat adalah syariat yang telah terhapuskan, padahal tidak pernah dihapuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, padahal mereka bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Namun mereka dianggap murtad karena tidak meyakini satu syariat, yaitu apa? Membayar zakat. Barakallahu fikum. Nah, dan tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, peristiwa wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam ini peristiwa besar. Ini peristiwa yang menghentakkan dunia, ya, khususnya kaum muslimin, ya, dan apalagi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai-sampai ketika itu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, ya, salah satu sahabat senior, ya, dari kibar sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sempat tidak percaya. Ya, ini saking Umar mencintai, ya, semangatnya membantu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, barakallahu fikum, berjuang di atas Islam, seolah-olah tidak percaya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia, telah wafat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sampai-sampai ketika dikhabarkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia, Umar tidak percaya. Wah, tidak mungkin Nabi alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Ah, saya tidak percaya. Sempat seperti itu. Ya. Namun, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah yang pertama dan sahabat yang paling mulia di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, beliaulah yang menenangkan Umar bin Khattab. Ya, disebutkan dalam sirah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, cara Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan Umar, ya, meyakinkan Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah, ya, mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad nanti juga akan mati. Engkau akan menjadi mayit. Engkau akan meninggal dunia. "Wa innahum mayyitun." Dan sesungguhnya mereka pula, orang-orang seluruhnya akan meninggal dunia. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya Umar bin Khattab pun tersadar, diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Umar bin Khattab pun merasa inilah waktunya. Inilah, ya, bukti bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ataupun waktu kematian Nabi alaihi salatu wasallam telah datang. Ya, barakallahu fikum. Nah, syahid daripada peristiwa ini apa? Ya, artinya apa? Sungguh fitnah yang luar biasa. Kematian meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam sungguh fitnah yang luar biasa. Bahkan ada di antara para sahabat tidak percaya. Ya. Nah, dan yang lebih ekstrimnya, banyak di antara mereka yang ketika tahu betul-betul Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, mereka pun murtad, keluar daripada agama Islam. Maka sekali lagi ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah, kalau seandainya kita berada di zaman itu, ya, kita tidak tahu kita berada di pihak mana. Apakah kita orang-orang yang masih istiqamah di atas, ya, persahabatan dengan Rasul alaihi salatu wasallam di atas Islam, atau kita termasuk sebagai ahlu riddah, orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Dengan kondisi keimanan kita yang hari ini, barakallahu fikum. Mungkin kita mendengarkan kisah ini, oh, ya jelaslah, enggak mungkinlah saya murtad, enggak mungkin. Karena kita mendengar kisah. Tapi kalau kita berada di suasana yang seperti dahulu kala itu, dengan kondisi keimanan kita pada hari ini yang sangat cetek ini, ya, subhanallah, bisa jadi kita termasuk orang-orang, barakallahu fikum, yang, ya, menjadi barisan orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, jangan menganggap remeh belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menganggap remeh menjaga iman. Jangan menganggap remeh, barakallahu fikum, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Karena dengan terus istiqamah di atas thalabul ilmilah, ya, di antara sebab kita, barakallahu fikum, bisa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan banyak kisah-kisah di dalam sirah Nabi alaihi salatu wasallam yang kalau kita mau bermuhasabah, berintrospeksi diri, mungkin ya kita bisa ya sadar dan lebih taat lagi beribadah kepada Allah, lebih semangat lagi talabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya orang-orang munafikin. Ya. Bagaimana orang-orang munafikin berkhianat kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Ya. Nah, bisa jadi kita termasuk barisan munafikin dulu. Karena kondisi keimanan kita yang seperti ini pada hari ini. Diajak berjihad, mereka tidak mau, enggan. Ya, barakallahu fikum. Ketika terpaksa harus berjihad, mereka berkhianat. Ya, meninggalkan medan jihad. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya yang tentunya barakallahu fikum. Ya, semoga suatu saat nanti bisa kita membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan barakallahu fikum, ya. Matan yang berikutnya yang ditulis oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Qala muallif rahimahullahu taala wa a'zamu min dhalika wa akbar, ya. Ataupun wa a'zamu min dhalika wa akbaru tashrifihim, ya. Dan yang lebih ya besar daripada ya barakallahu fikum, ya yang lebih besar daripada itu, maksudnya apa? Ini pada pertemuan yang lalu ya, yaitu apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya tidak bisa menjadi kafir dengan sebab apapun. Ini syubhatnya ya, barakallahu, syubhatnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selama dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apapun dia kerjakan, apapun yang diamalkan, maka ya bahwa tidak akan bisa menjadi murtad, tidak bisa menjadi kafir, walaupun itu kesyirikan. Nah, ini syubhatnya. Ya sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Dan ini datang lagi syubhat terbaru yang lebih mengerikan. Ya, kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, wa a'zamu min dhalik wa akbaru tashrifihim, dan yang lebih besar daripada ucapan tersebut, ya, dan yang paling besar dari pernyataan mereka, yaitu siapa? Ulama usyayatin. Ya, ulama-ulama ya yang memiliki sifat syaitaniyah yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Ya, barakallahu, mereka menyebarkan syubhat. Ya, barakallahu fikum. Ya, bi anna al-bawadi laisa ma'hum min al-islam sya'ratun walakin yaqulun la ilaha illallah wa hum bi hadhihi lafzati ahlu islamin, ya. Bahwasannya orang-orang al-bawadi maksudnya badui, ya, orang-orang badui, orang-orang Arab pedalaman, barakallahu fikum, laisa ma'hum minal islam sya'ratun, tidak ada pada mereka ya daripada keislaman ya walaupun sehelai rambut. Maksudnya apa? Orang-orang badui itu ya mereka tidak pernah beramal dengan amal Islam. Mereka tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah berzakat. Ya barakallahu fikum. Apalagi berhaji. Tidak pernah melakukan amalan keislaman sedikitpun. Ya. Walakin yaqulun, akan tetapi mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Wahum bihadhi lafzah ahli Islam. Ini kata orang-orang ahlul zaif. Orang-orang yang menyimpang ataupun ulama syaitan. Mereka mengatakan apa? Dan akan tetapi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mereka dengan lafaz ini, dengan ucapan ini, mereka masih ahli Islam, mereka masih orang Islam, mereka masih termasuk kaum muslimin. Ya, barakallahu, walaupun tidak beramal satu amalan pun daripada amalan-amalan di dalam Islam, hanya dengan apa? Bermodalkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak sholat, tidak puasa dan yang seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya. Nah. Kita baca dulu syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala. Ya. Al-bawadi, kata syarih hafizahallahu, al-bawadi ya, hum jam'u badiyah. Al-bawadi itu bentuk jamak ya dari badiyah. Ya. Siapa badiyah ini? Wahum al-aqwahum al-a'rabur rushal. Wahum al-a'rabur rushal. Ya. Yang mana mereka ini orang-orang Arab yang hidupnya berpindah-pindah. Tidak menetap pada satu tempat. Ya, nomaden istilahnya. Ya, berpindah-pindah tempat. Ya, buat rumah di sini, buat tempat tinggal di sini, sudah bosan pindah lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Yaqul, ya. Haula'i dhullal, ya, berkata orang-orang sesat, mereka orang-orang sesat ini mengatakan kalimat tadi al-bawadi ma ma'ahum minal Islam sya'atun. Ya, orang-orang Badui ini tidak ada dari mereka ini sehelai rambut pun dari Islam. Ya, barakallahu fikum. La yusallun, mereka tidak bersolat. Wa la yasumun, mereka tidak berpuasa. Wa la ya'rifuna al-Islam, dan mereka tidak mengetahui, tidak mengenal Islam. Lakin madamu yaqulun, akan tetapi selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, fahadha yakfihim, maka ini telah mencukupkan bagi mereka. Ini syubhatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah mencukupkan, menjadikan identitas mereka sebagai seorang muslim, walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, dan bahkan tidak mengenal Islam. Bahkan tidak mengenal Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana itu Islam? Apa itu Islam? Ya, barakallahu fikum. Ya, saya diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, saya mengucapkan, wah, kamu sudah Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka sering terjadi mungkin dulu ya di masa-masa sekolah mungkin dulu, ya, ada teman kita yang Nasrani, ya, baru kita pancing-pancing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya, karena anaknya juga ya apa istilahnya heboh juga anaknya. Eh, coba kamu ucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Eh, kamu udah masuk Islam. Yang benar memang masuk Islam. Ya. Bahkan dia enggak pernah sholat, bahkan enggak tahu itu Islam apa, belum belajar dia Islam. Maka difonis sudah masuk Islam. Tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ini al-Bawadi, ya, yang mana orang-orang Badui, yang mana ada di antara orang-orang Badui ini, ya, barakallahu fikum, tentu orang Badui tidak semuanya yang seperti itu. Ada yang masuk dalam Islam, ya, secara benar ada. Ya, barakallahu fikum. Ini sebagian ada di antara, dan ma'ruf orang-orang Badui seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin kalau hari ini di negeri kita seperti ya itu ya orang-orang Badui juga ya namanya yang di Jawa Barat ya, atau mereka tadi dikatakan agamanya mungkin bilang agama Islam. Ya, mengucapkan kalau disuruh ucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin ya wallahu taala alam, ya mungkin tidak sholat, tidak puasa, ya orang-orang pedalaman. Ya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak melakukan sesuatu pun syariat Islam. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fadullal yaqulun." Dan mereka ya, orang-orang yang sesat itu mengatakan, "Yaqfi annahum yaqulun la ilaha illallah fa mujarradu qawliha yudkhiluhum fil Islam." Ya. Cukup bagi mereka mengucapkan, bahwasanya mereka mengucapkan la ilaha illallah mujarradu qawliha, maka ya hanya ya mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, yudkhiluhum fil Islam, memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Yaquluna hadha, ya, wa hum mu'tarifuna annahum ma ma'hum min al-Islam sya'ratun. Orang-orang yang sesat tersebut, ya, jadi orang-orang ulama syaitan tadi ataupun orang-orang yang menyimpang tadi yang menembarkan syubhat tadi, ya, orang-orang tersesat tersebut, ya, barat mereka mengucapkan kalimat ini, wahum dalam keadaan mereka mu'tarifun, mereka mengakui annahum, bahwasannya orang-orang Badui ma ma'hum min al-Islam sya'ratun, mengetahui, mengenal, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya orang-orang Badui tidak sama sekali mengenal Islam, tidak mengetahui Islam, walaupun sehelai rambut pun. Ya, barakallahu fikum. Ya, enggak kenal sama sekali Islam. Ya, ini bukan artinya apa? Yang mengucapkan ini bukan orang yang jahil dia tahu kondisi orang-orang yang badui ini. Ya, bukan orang yang jahil. Yang menerbakan syubhat ini bukan orang yang jahil. Tapi dia betul-betul mengenal, mengetahui orang-orang badui tersebut. Kondisinya. Yang mana mereka sama sekali tidak mengenal Islam. Ya. La yusallun. Mereka tidak sholat. Wa la yasumun. Dan mereka tidak berpuasa. Wa la ya'maluna syai'ah minal a'mali salihah. Dan mereka pun tidak pernah melakukan suatu amalan saleh pun. Ya, tidak, mereka tidak pernah melakukan sesuatu dari amalan-amalan saleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, faqad hum yaqulun. Orang-orang badui tersebut hanya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ya, jadi ya, inilah patokan orang-orang yang menyimpang. Ya, terkait berkaitan tentang apa barakallahu fikum, ya, memvonis seseorang yaitu sebagai seorang muslim hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, sehingga dan di zaman ini juga ada yang seperti ini. Ini bukan hanya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi juga di zaman kita sekarang. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kita sampaikan pelajaran ini, maka kita akan difonis orang-orang yang mudah mengkafir-kafirkan barakallahu fikum. Sudah pada pertemuan lalu kita sebutkan, kita bukan orang yang mudah bermudah-mudahan mengkafirkan. Kita hanya mengajarkan kaidah. Ya, kaidah. Salah satunya apa? Belum tentu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah dijamin keislamannya, pasti orang muslim, pasti orang Islam. Dan tidak akan pernah gugur keislamannya, tidak. Ini kaidah. Artinya apa? Dengan bermodalkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia masih harus menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan kalimat la ilaha illallahnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan kita perkenalkan kepada kaum muslimin ini perbuatan kesyirikan. Ya. Ini perbuatan kebid'ahan. Adapun memvonis pelakunya ahlu syirik, ahlu bid'ah, maka ini perlu perincian, perlu pendalaman. Ya, barakallahu fikum. Apakah orang yang melakukan kesyirikan tersebut ya dari kalangan kaum muslimin? Ya, mereka sudah memahaminya, sudah datang nasihat kepadanya. Barakallahu. Bahkan ikhwan fiddin rahimani rahimullah, kalau ada seorang muslim dia pasang tato salib di badannya, pakai kalung salib, ya barakallahu. Kita tahu dia muslim ini, si fulan, ya anaknya si fulan. Ya dia orang Islam kok. Tapi karena pakai kalung itu, jangan langsung kita vonis, ah kafir dia, udah kafir dia. Jangan. Enggak boleh. Ya, teliti dulu apa penyebabmu. Kamu tahu ini ya simbol-simbol orang-orang kafir. Ya. Kenapa kamu memakainya? Ya, siapa tahu dia menjawab, buat gaya-gayaan aja Ustaz, soalnya ini lagi tren. Nah, bisa jadi. Tapi kok tahu ini? Ya, saya tahu Ustaz. Ya, sekarang tinggalkan ini, Pak. Ya, saya baik Ustaz, saya tinggalkan. Ya. Nah, perlu pendekatan dulu. Perlu nasihat dulu. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, kita ahlu sunnah wal jamaah bukan khawarij. Ya. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah bukan ya, orang-orang liberal. Ya. Tapi kita berada di antara pertengahan antara dua kutub ini. Ya. Barakallahu fikum. Kita mengatakan perbuatan syirik, syirik perbuatan syirik. Kita katakan itu perbuatan bid'ah, itu perbuatan bid'ah. Adapun pelakunya, maka kita perhatikan. Kalau dia seorang dai yang mengajak kepada kesyirikan, dia memahami Islam, tapi dia mengatakan ini bagian daripada syariat Islam, maka jelas orang ini adalah ahli syirik yang mengajak kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula apa dia seorang dai yang mengajak kepada kebid'ahan, dia tahu Islam, bahkan dia menjadi simbol agama Islam di sisi kaum muslimin, maka kita peringatkan kaum muslimin itu tidak bermajlis bersama dia karena dia ahlul bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Ini patokannya, ini faedahnya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya subhanallah. Ya. Duhai Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah laysat mujarrad kalimatin. La ilaha illallah ya bukanlah barakallahu fikum hanya sekedar sebuah kalimat, sebuah ucapan. Ya, barakallahu fikum. Law kana hadha huwa al-islam Sara kullun nasi muslimin. Masya Allah. Kalau seandainya, ya, barakallahu fikum, yang seperti inilah dikatakan Islam, yaitu hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah menjadi muslimin, walaupun tidak berbuat, walaupun tidak beramal dalam Islam, maka seluruh manusia sudah menjadi kaum muslimin. Seluruh manusia diponis sebagai kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Mudah untuk masuk Islam. Mudah menjadi seorang muslim. Mudah untuk masuk jannah. Kalau kaidahnya seperti ini. Kalau ini yang dibenarkan. Tapi ini tidak, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum, dan Rasul alaihi salatu wasallam tatkala, barakallahu fikum, mengatakan kepada mereka, ya, na'am, yaitu orang-orang, ya, musyrikin, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, qulu kalimatan, ya, tadinu lakum biha al-arab, ya, ucapkanlah, kalian ucapkanlah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang dengannya orang-orang Arab, ya, akan tunduk kepada kalian. Ya, ini salah satu ajakan Nabi alaihi salatu wasallam kepada musyrikin ketika itu. Salah satu metode dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, pendekatan pintu pertama dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qulu, ucapkanlah oleh kalian, ya, kalimatan tadinu lakum biha al-Arab. Ucapkanlah, ya, sebuah kalimat yang akan, yang dengan kalimat tersebut orang-orang Arab itu akan tunduk kepada kalian. Wa tu'addi lakum biha al-ajamu al-jizyata, dan orang-orang ajam, orang-orang selain Arab, barakallahu fikum, ya, itu akan, na'am, ya, mengeluarkan jizyah, upeti, pajak kepada kalian. Ya, orang-orang ajam yang tidak mau masuk Islam mungkin ketika itu orang-orang Romawi, orang-orang Persia, ya, barakallahu fikum, ya, dan yang lainnya, ya, itu bisa kalian pimpin, mereka bisa tunduk kepada kalian, ya, barakallahu fikum, ya. Nah, ya, jadi Nabi alaihi salatu wasallam membangkitkan semangat kalian, kehormatan kalian wahai orang-orang Arab, ya, kepada musyrikin Mekah ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam membangkitkan semangat mereka untuk mereka mengucapkan kalimat ini. Karena memang fitrah seorang manusia ingin menjadi penguasa, ingin menjadi orang hebat, tidak mau ditindas. Ya, ingat, dahulu bangsa Arab bangsa yang terhina, ya, bangsa rendahan, ya, di sisi orang-orang Romawi, ya, di sisi orang-orang Persia, di sisi orang-orang Nasrani, di sisi orang-orang Yahudi, ya, bangsa barbar, bangsa yang liar. Ya, dulu orang Arab dikenal seperti itu. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qulu kalimatan tadinu lakum biha al-Arab." Ya. Naam. "Wa tu'addi lakum biha al-ajma al-jizya." Ucapkanlah kalian, ucapkanlah oleh kalian semua kalimat yang orang-orang Arab, yakni yang tidak mau tunduk kepada Islam, dengan kalimat tersebut akan tunduk kepada kalian. Dan orang-orang ajam, orang-orang selain Arab akan mau membayar apa? Jizya kepada kalian. Ya, barakallahu fikum. Nah, qalu, maka mereka pun berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, khud wa abika alf kalimat ma hiya, ya, katanya, ambillah demi ayahmu, ya, 1000 kalimat. Apa kalimat itu? Artinya apa? Mereka tertarik. Wong kok cuma sebut satu kalimat aja susah. Apa kalimatnya? Ya, barakallahu fikum. Ya, sampai-sampai mereka bersumpah akan mengucapkan kalimat itu dengan bersumpah atas nama ayah Nabi alaihi salatu wasallam, demi ayahmu, ya, sebutkan kalimat itu, 1000 kalimat itu akan kami ucapkan. Apa dia? Cepat. Ya, mereka semangat ini mendengarkannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, qal qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkanlah kalimat ini. Maka apa jawabannya? Jawabannya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di surat Sad ayat ke-5. Lalu mereka menjawab pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam ini. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Ya. Kata mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan, ya, ucapan mereka. Ya, aja'al al-alihata ilahan wahida. apakah engkau ingin menjadikan sesembahan ini menjadi satu sesembahan saja? Kaget mereka ketika disuruh mengucapkan itu. Apakah engkau ingin menjadikan semua sesembahan yang ada ini, yang sudah kami agungkan, yang sudah dari nenek moyang kami menyembah mereka ini, kemudian mereka itu dimusnahkan, dan kami hanya menyembah satu ilah saja? Ya, barakallahu fikum. Inna hadza la syai'un 'ajab. Sesungguhnya ini adalah apa? Sesuatu perkara yang ajib, yang mengherankan. Ini. Ya. Sejak nenek moyang saya, sejak kecil saya dilahirkan, bahkan ayah saya, kakek saya, untuk beribadah kepada Latta, beribadah kepada Uzza, beribadah kepada mana? Beribadah kepada Hubal. Dan berhala-berhala yang lainnya. Kemudian mereka ini mau dikemanakan? Mereka dihancurkan semua. Kemudian hanya beribadah kepada satu ilah saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Mereka paham kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Berkonsekuensi kalimat la ilaha illallah ini orang-orang musyrikin Arab terdahulu. Ya, artinya apa? Kalau mereka mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya apa? Mereka harus hancurkan semua berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang ada pada mereka ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Arafu annahum law qalu," mereka itu mengetahui bahwasanya kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, taraku ibadat al-asnam, mereka akan meninggalkan peribadahan berhala-berhala tersebut. Wa hum la yuriduna dzalik, dan mereka pun tidak menginginkan hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Hum yahsabunaha kalimatan faqat ay kalimah. Mereka menginginkan sebuah kalimat. Ya, dengan apa saja kalimat itu, tapi jangan yang satu ini. Ya, ini maksudnya. Ya. Boleh Muhammad engkau bawakan kalimat apapun, kami siap mengucapkan, tapi jangan kalimat yang satu ini. Kami tidak bisa mengucapkannya. Ini konsekuensinya besar. Ini akan meruntuhkan ya harga diri. Ya, ajaran nenek moyang kami terdahulu. Ya, masya Allah. Dan cara-cara seperti ini ataupun keyakinan-keyakinan seperti ini, prinsip-prinsip seperti ini masih ada. Berapa banyak di antara kaum muslimin selalu ya berdalil berhujah, ini ajaran nenek moyang saya, sudah semenjak kakek buyut saya yang ajarkan seperti ini, kok saya tinggalkan? Ya, misalnya orang yang kejawen misalnya. Ya, ini sudah nenek moyang saya ngajarkan seperti ini. Tiba-tiba kamu anak baru-baru datang, ya ngajarkan seperti itu, ya enak saja. Ya boleh ngajarkan yang lain, ngajarkan sholat, ngajar puasa, ngajar zakat boleh. Ya, tapi jangan merusak akidah kami. Subhanallah. Ya, di daerah yang lain juga mengatakan demikian. Ya, dari zaman dahulu kala seperti inilah kami beribadah. Seperti inilah keyakinan kami. Kamu anak baru-baru datang hari ini ingin merubah keyakinan kami? Kamu Wahabi ya? Sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ada sampai hari ini ada yang sama hujahnya sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, falamma qala lahum, maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, memerintahkan mereka untuk mengucapkan qulu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, wahum arabun fusaha ya'rifuna ma'na hadhil kalimah. Ya, dalam keadaan apa? Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan orang-orang Arab ketika itu mengucapkan kalimat ini dalam kondisi mereka bagaimana? Dalam keadaan mereka orang Arab yang paling fusaha, paling lisannya tuh paling mudah untuk mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab. Dan mereka mengerti makna kandungan setiap kalimat dari bahasa Arab. Ya. Nah, kalau mungkin sekarang ini mereka bahas tutur katanya bagus sekali. Ya. Nah, mereka memahami setiap kalimat demi kalimat di dalam bahasa. Ya, barakallahu fikum. Ya, naam. Wa annaha, ya, naam, tulzamuhum, wa annaha tulzamuhum bitaraki ibadatil asnam. Ya, dan bahwasannya mereka mengharuskan, dan bahwasannya kalimat tersebut, apabila mereka ucapkan, mewajibkan atau mengharuskan mereka apa? Meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala tersebut. Sehingga apa? Qalu, sehingga mereka membantah Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana di surat Shad tadi, mereka mengatakan aja'ala al-alihata ilahan wahida? Apakah engkau, ya, barakallahu fikum, ya, ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini, terus dihancurkan semuanya, terus menjadikan satu sesembahan saja? Nah, ini maksudnya. Ya. Mereka memahami kalimat itu, la ilaha illallah. Ya, sehingga, ini perkara yang mustahil, ini perkara yang ajib, yang mengherankan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Saffat ayat ke 6, 25 sampai 26. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka, ya, nah, musyrikin Quraisy, musyrikin ketika itu. Ini di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Musyrikin Quraisy, musyrikin ketika itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, diminta diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, ya, yastakbirun, mereka bersikap sombong. Ya, difahami makna sombong apa? Ini kan bagian dari nasihat Nabi alaihi salatu wasallam, menolak nasihat dan merendahkan yang si pemberi nasihat. Ini sombong, al-kibr. Ya. Menolak nasihat, ya, dan merendahkan si pemberi nasihat. Bagaimana sisi perendahannya? Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yaquluna a inna, ya, latariku alihatina li sya'irin majnun." Ya. Mereka mengatakan, ya, apakah kami harus meninggalkan barakallahu fikum sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini, ya, demi seorang penyair yang gila. Ya. Nah, ini kibernya mereka, sombongnya mereka. Sudah mereka menolak nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mereka merendahkan barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara bentuk perendahan dari mereka, mereka sematkan juluki Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penyair yang gila, na'udzubillah bidzal. Ya, barakallahu fikum. Sehingga pelajaran bagi kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, jangan menjadi orang yang sombong. Ketika datang nasihat yang baik, kita sadar, ini nasihat betul ini. Ya, ini betul sesuai nas, sesuai syariat, sesuai dalil. Ya. Maka ucapkan kepada si pemberi nasihat, jazakallah khair. Ya, jazakallah khair, akhi, sudah menasihati saya, ya, barakallahu fik. Ya, nah, doakan dia. Bukan kita menghindar. Ya, ah, apa ente ini? Ya, baru ngaji aja udah sok-sok ceramahin saya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kan sombong, menolak nasihat, merendahkan lagi. Ya, barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang musyrikin yang memiliki sifat kibar, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ya. Jadi, ya, inilah, ya, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah apa yang disebutkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini menceritakan tentang kondisi orang-orang Badui ketika itu. Ya, mereka apa? Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau beramal, tidak, bahkan tidak mengenal Islam. Sehingga apa? Tidak bermanfaat ucapan kalimat la ilaha illallahnya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Tidak bermanfaat ucapan kalimat la ilaha illallahnya tersebut. Ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman yang sebaliknya apa? Orang-orang yang memahami kalimat tersebut, artinya apa? Orang Badui tadi kan enggak memahami kalimat tersebut, sekedar mengucapkan, tapi mereka tidak beramal, tidak mewujudkan konsekuensinya. Di sisi yang lain, orang yang memahami kalimat tersebut, mereka tidak mau mengucapkannya. Karena memahami konsekuensinya. Ini membuktikan apa? Bahwasannya kalimat la ilaha illallah memiliki konsekuensi, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, barakallahu fikum. Nah, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu tidak mau sama sekali mengucapkan kalimat tersebut. Mereka menentang. Mereka sombong terhadap nasihat Nabi alaihi salatu wasallam ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Memang berat ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, bayangkan. Ya. Ya, mungkin ya kita hari ini juga berat. Ya. Barakallahu fikum, tiba-tiba kita berpenampilan berbeda di sebagaimana keumuman kaum muslimin, kemudian banyak hal-hal yang tidak berani kita sentuh, tidak sebagaimana keumuman kaum muslimin, dan banyak hal-hal yang dulu pernah kita lakukan kemudian kita tinggalkan, tidak seperti kebanyakan kaum muslimin. Ini sudah ada sunnahnya. Sudah ada, ya, pengalaman hidup yang dari umat-umat terdahulu, dari kaum-kaum terdahulu yang hidup di zaman sebelum kita terus sampai dengan sahabat, sampai dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Semua mengalami keterasingan, barakallahu fikum. Semua pernah melewati perjuangan, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya. Apa yang sudah Allah berikan kita pada kita pada hari ini berupa hidayatus sunnah, hidayatut tauhid was sunnah, petunjuk kepada kita tentang apa itu tauhid, kita mengenal tauhid, kita mengenal kesyirikan sehingga kita menghindar kepadanya, kita mengenal sunnah dan kita mengetahui bid'ah untuk kita meninggalkan bid'ah, kita mengamalkan sunnah, maka bersabarlah di atas ini, barakallahu fikum. Bersabarlah di atas tauhid was sunnah walaupun kita berbeda dengan keumuman kaum muslimin. Ya, keumuman kaum muslimin. Ya. Perbedaan ini jangan ya membuat kita ya berdiam diri, tidak mau berdakwah, jangan. Ini salah juga. Ya, barakallahu fikum. Kapan kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat, apalagi kita seorang yang memimpin. Ya, misalnya kita barakallahu fikum pemimpin dalam rumah tangga. Kita tahu istri kita belum ya na'am mau ingin mengenal sunnah misalnya. Contoh misalnya. Nasihati terus. Ya, ini tanggung jawab kita, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rakyatmu kok kamu bisa mengalah dari rakyatmu? Ya, ini kan sebuah pertanyaan besar. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula anak-anak kita. Ya. Mungkin yang sudah besar anak-anaknya yang sudah menemukan jati diri sendiri, jalan hidup sendiri, ya tetap masuk nasihat terus, nasihat jangan pernah berhenti. Didengar ataukah tidak dengar, tapi kita sudah menjalankan tugas kita sebagai apa? Pembawa hidayah, penerus hidayah Nabi alaihi salatu wasallam, diterima ataukah tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita apa? Menyampaikan. Ini kewajiban kita. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya oleh Allah bukanlah kenapa engkau tidak berhasil menjadikan dia masuk Islam? Kenapa engkau tidak berhasil menjadikan dia sebagai ahli sunnah? Tidak. Tapi sudahkah engkau menyampaikan Islam? Sudahkah engkau menyampaikan sunnah kepada saudaramu, kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada masyarakatmu? Sudahkah engkau menyampaikan? Bukan hasilnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aksi kita ya yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaikhwan fi din rahiman rahimakumullah. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, barakallahu fikum, dan masih banyak faedah-faedah besar di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.